aku jauh darimu. Betapa galaunya hatiku di sini, bayangkan cinta ini harus terbunuh. Betapa dalam sakitnya hatiku ini, jika aku ingin berharap jadi kenyataan, cintaku telah memilih dirimu untuk mencintaiku. Memiliki ku ingin kau mengerti, cinta sejati tak pernah mati abadi selamanya. Apa yang ku punya, hancurnya hatiku bila tak jadi kenyataan. Cintaku telah memilih.